gimana rasanya? Langsung diminum. Enak? Enak? Enak. Wah, kalau ini enak. Alhamdulillah. Kenapa? Dingin ya? Meler tuh. Meler. Aduh, ibu pintar. Tenang aja nih, sebenarnya aku punya solusi untuk membantu mengatasi anak yang lagi flu. Mama kamu mana? Mana? Mamanya panggil. Oh, mama, mama, sini mama. Nah, mama ini anaknya kayaknya lagi flu deh. Iya, sebenarnya aku tuh punya tips untuk membantu mengatasi flu untuk anak. Ya, kita ketemu sama temen aku yuk. Di bawah ya. Beliaunya adalah penggiat hidup sehat, seorang dokter, Dr. Z. Kita ketemu di bawah nanti yuk. Nah, ibu pintar, sekarang kita udah bareng sama dokter. Siapa yuk? Dokter Z. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Iya, ini nih tadi nih temannya Nadeva loh, Ayang. Flu dok, bisa dijelasin gak gimana caranya bisa membantu mengatasi flu buat anak-anak? Nah, salah satunya mungkin saya langsung aja ya. Boleh, boleh, silakan dok. Karena sebenarnya flu ini simple tapi sering ya, sering terjadi. Gitu. Jadi intinya flu adalah masalah atau simptom yang berkaitan dengan adanya virus, seperti itulah ya, virus ya. Common cold orang sering bilang ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara common cold, obatnya ya simple, naikin aja daya tahan tubuhnya gitu ya. Nah, salah satu imunnya gitu ya. Iya, daya tahan tubuhnya imun dinaikkan salah satunya dengan menggunakan jeruk nipis. Jeruk nipis atau singkatannya Jennifer, dok. Iya, Jennifer. Jeruk nipis peras. Ya, kalau ibu ya. Iya, benar, atau Jennifer, jeruk nipis peras. Peras. Baik, yang pertama kita menggunakan ini ibu-ibu sekalian. Ya. Oke, nah caranya adalah simpel aja ya, kita menggunakan jeruk peras lalu kita peras di sini. Nipis biasa dipotong di ujung. Iya. Kita potong seperti ini ya, lalu kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu kita ambil madu ya. Ini madu, kita ambil madu dan kita campurkan ke dalam perasan jeruk nipis ini ya. Seberapa banyak? Biasanya sih saya bikin sampai manis, Mbak. Sampai manis. Jadi ini sudah berperan sebagai salah satu apa ya? Saya sebutnya enzim ya, probiotik, bahkan dia bisa meningkatkan imunitas kita. Ya, setelah ini ya gimana? Ya diminum. Udah gitu doang. Simple banget. Simple banget, lagi. Tapi kita bisa adjust lagi. Kadang-kadang saya bisa tambahkan dengan beberapa ramuan yang lain ya. Kalau misalkan kita menggunakan ini ya. Jahe ini. Lalu Anda ya aduk sebentar ya. Kita aduk sebentar. Sehingga jahenya sudah mulai larut. Ini nanti kita bisa tambahkan pada si beliau ini. Oke, ramuan yang tadi ya. Iya. Si jadi masuk di sini. Ya, di ramuan buat flu. Jadi deh. So simple. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Nah, yang kedua kita menggunakan kunyit. Kunyit. Ini kunyitnya berapa banyak? Sedikit aja. Ini kan bubuk kunyit ya. Bubuk kunyit lalu kita tambahkan sedikit madu ya. Sedikit madu seperti ini. Lalu ada lalunya. Lalunya adalah lalunya ibu-ibu pintar, kita tambahkan sedikit dengan ini apa? Black pepper. Black pepper lada ya, dok. Iya. Apa fungsinya lada ini? Fungsinya melegakan pernapasan. Nih, diminum dulu sama teman Deva nih, kasih dong nih. Ini buat teman aku gitu. Biar cepat sembuh. Coba ceritain sama ibu pintar rasanya gimana coba. Nah, oh, udah asik kan? Wajahnya udah mulai berubah. Iya. Wajahnya udah mulai berubah. Itu yang pertama. Nah, kalau ini biasanya saya dorong biasanya saya kasih anak-anak saya, saya suapin langsung, mereka pakai air putih langsung dorong. Oh, gitu. Biar karena ada berarti beberapa usia Deva nih 6 tahun. Enggak masalah. Boleh. Yuk, kamu mau coba ini ya, minum ini ya. Nih, kalau cara minumnya gini sayang nih. Sekali minum langsung dorong pakai air. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dikit aja. Dikit dulu. Bismillahirrahmanirrahim, turun. Nah. Mungkin kalau anak-anak tuh masih asing, ibu pintar rasanya iya. Karena ada kunyit dan bener. Black pepper ya. Kunyit. Aku tuh gatal kayak udah kenyang bersin gitu. Oh, karena ada black peppernya ya. Susah. Rasanya kayak pengen bersin. Ini kalau lo, gimana tadi? Enak rasanya? Enak. Terus gimana tadi kan kamu batuk flu tuh? Udah enak kan, dok? Udah enak Tuh lihat ibu pintar, lo ai aja suka banget sama obat herbalnya. Daripada beli obat tapi anak gak mau minum, mending bikin racikan di rumah sendiri, ya kan ibu pintar? Saya mau nanya nih dong, ya, aduh gimana? Pantesan nih ibu-ibu ini dari tadi diem aja kayaknya menyimpan pertanyaan ya. Tadi kan ini obat untuk lu ya dong, sekarang aku mau nanya nih dong, kalau obat untuk diet gimana dong? Aduh. Untuk diet. Nah kalau herbalnya ada banyak, ada beberapa tumbuhan perdu ya saya katakan, ini salah satunya ya. Perdu ini adalah jati Cina. Jati Cina. Jati Cina. Daun jati Cina adalah salah satu daun yang bisa mengikat lemak. Caranya gimana? Daun ya, simpel sekali sebenarnya. Daun seperti ini tinggal Anda ambil mungkin 1 sendok teh ya atau 2 sendok teh, lalu masukkan dalam satu gelas standar lah ya. Iya, air panas dari dispenser juga boleh. Jadi ini sebenarnya udah cukup ibu-ibu sekalian. Jadi tunggu aja sebentar, nanti dia akan larut bahan-bahan di sini. Kalau saya biasanya kalau mau lebih cepat saya kocok. Nah, sebaiknya juga memang tetap harus diimbangi dengan olahraga yang sehat, ya. Ibu-ibu. Tapi cerita tentang olahraga mungkin gini, ya, olahraga tuh dalam dunia diet yang mungkin Mbak Vega juga tahu ya, itu hanya menempati 20%. 20% hanya 20%. Jadi sisa 80%-nya adalah apa yang kita makan tiap hari. Jadi mau kata Anda olahraga tiap hari pun, kalau makannya masih bermasalah nggak bisa. Iya juga, benar-benar gitu. Ya dok ya. Nah ini dok, ini kan udah dibikin sayang ya. Kalau nggak dicoba ya, Ibu boleh, Novi. Boleh. Mau dicoba pakai madu ya. Wah, gampang ya ibu pintar. Selain mudah didapat bahannya, mudah juga dibuat. Nah, ya, silakan diminum silakan dan dicoba. Jangan lupa minumnya duduk. Ya, sambil duduk. Silakan duduk. Rasanya gimana? Enak. Manis. Enak kan? Iya, karena ini nggak terlalu pahit dan rasanya rada plain sih. Oke, baik dokter, terima kasih banyak. Sama-sama, ya. Sama-sama, Mbak. Ibu-ibu udah semua pertanyaannya ya. Nah, ibu pintar mudah-mudahan tadi bisa juga mengatasi untuk ibu-ibu pintar yang ada di rumah berbagai tips yang sudah diberikan sama dokter Z. Semoga bermanfaat, selamat dipraktekkan di rumah, selamat mencoba. Semoga semakin lebih sehat lagi ya, amin. Dok ya. Jangan lupa saksikan terus ibu pintar setiap hari Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Trans TV, karena ibu yang pintar.